Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pasal kata pengarang rahimahullahu ta'ala bermula yang mewajibkan mandi itu lima perkara. Pertama matilah daripada, fardu mandi lah. Bermula fardu mandi itu dua perkara. Pertama niat nawaitu rafa'al hadasil akibari an jami'il badani. Artinya sahaja aku mengangkatkan hadas yang besar daripada sekalian badanku. Dan wajib mukaranah menyertakan niat pada sekala mula-mula membasuh suatu suku, baca suku tu, daripada badannya. Kedua ni membasuh sekalian badannya, kulit dan rambut hingga bawah kukunya sekalipun. Dan tiada wajib menyampaikan air ke dalam mulut dan kedua biji mata. Baik, malam ini kita sambung pula tentang rukun-rukun mandi. Dalam hadis tak ada kita jumpa pun Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut rukun mandi sekian perkara, rukun tu. Nampak? Ulama-ulama disebut rukun ni kerana diambil daripada hadis-hadis. Itulah yang tidak ditinggalkan oleh Rasulullah. Maka disebut ni hukum, ini syarat dan sebagainya. Nak mudah kita belajar. Jadi rukun mandi dua perkara. Ada dua rukun. Rukun negara berapa? Lima. Rukun Islam lima, rukun iman ada enam, rukun sembahyang ada 13, rukun mandi dua. Dua sahaja. Ini sama dengan rukun puasa. Rukun puasa pun dua juga. Niat dan maknanya menahan diri. Rukun mandi dua perkara saja. Yang pertama niat. Kerana Nabi sebut dalam hadis yang selalu kita dengar, innamal a'malu binniyat. Hanya senyap amalan itu dengan niat. Maka ulama pun kata niat ni menjadi rukun lah. Contohlah nawaitu rafa'al hadasil akbar an jami'il badani. Sahaja aku mengangkatkan hadas yang besar daripada sekalian badanku. Kalau kita buka dalam kitab fiqh lain pula, dia buat contoh lain pula. Buka dalam kitab jawi ni contoh lain pula. Tak sama sama. Dan awak abang Anissa ni betul ni. Jawabnya betul belaka. Dia buat contoh saja. Sebab dalam hadis tak ada sebut pun lagu mana contoh. Tidak ada pun mana-mana hadis yang sahih ataupun hasan ataupun dhaif sekalipun. Diterang Nabi ajar sahaja aku mandi fardu dan sebagainya. Nabi sebut secara umum innamal a'malu binniyat. Nampak? Jadi ulama-ulama menolong kita memperincikan agar mudah beramal itu saja. Itu tugas dia. Dia cuma nak terang nak suruh kita mudah. Jadi tak mestinya kita kata sama macam dalam kitab ni. Dalam kitab jamak-jamak dia kata sahaja ku mengangkatkan hadas yang besar daripada sekalian badanku. Kalau masa kita mandi tu kita ingat nak mengangkat hadas ataupun nak melakukan fardu mandi atau mandi yang wajib, sah juga. Macam niat semayang, tak ada dalam hadis sebut. Sahaja aku semayang fardu zuhur 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dan Nabi kata apa ni? Nabi kata, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Berarti yang ulama' buat gitu, nak memudahkan kita sahaja. Nampak? Lagu-lagu mana niat pun, kita nak melakukan mandi, nak mengangkatkan hadas atau menunaikan perintah Allah suruh mandi, ada niat. Sebab Nabi suruh niat, sah ada. Allah kata wa in kuntum junuba fatahharu, dan jikalau kamu junub mu kena membersihkan diri. Membersihkan diri itu perintah Allah. Nabi pula sebut mu nak bersih diri, innamal a'malu binniyat, amalan-amalan itu dengan niat. Ulama memperincikan lagi kalau kita tak tahu cara berniat. Hadir dalam hati, pasal niat ni dalam hati. Aku nak mengangkat hadas yang besar. Aku nak melakukan perintah Allah bersuci daripada hadas. Boleh berlaku. Tak payah balas. Dah kata di mulut ah. Hak talafuz, hak tu tak wajib, tu bukan rukum. Sama macam usolli semayang. Nah, siapa yang nak baca usolli, baca. Usolli fardal maghribi salasa rakaatin ada alillahi ta'ala. So, semayang ni. Nampak? Dah ada orang kata bida'ah, pasal ikut lah wadah. Faham? Pasal apa? Pasal ada ulama' kata boleh baca. Ulama' usah, bukan ulama' cek, cak ayang. Ulama' usah kata boleh baca. Siapa yang tak boleh baca usolli, tak ada apa-apa. Apa-apa? Ulama' usah-usah kata, sah juga. Nampak? Jadi, tak ada masalah. Haa, yang kita pergi balau tu apa? Nah, haa, duduk balau, duduk sibuk, duduk buang mucu. Luar dah akal. Faham tak? Suka lah kan? Pakai luar lu, kalau buang mucu. Nampak? Haa, dia gitu. Faham tak gitu? Nah, jadi orang nak kata usolli fardal maghribi, tak ada masalah. Sah, mayang dia. Orang tak boleh kata pun, tak ada masalah. Ni orang yang tak kata usolli, ha, bida'ah dolalah. Anu pula, bida'ah kepala otak pun, bida'ah. Salah kocohnya, balok. Tak? Rugi, kan? Nah, tak payah. Dua-dua tu ulama' kata boleh kata. Siapa nak kata usolli? Ada ulama' kata sunat baca usolli. Nak kata, ya? Usolli fardal maghribi. Baru akad takbir. Siapa tak mau baca? Nak ambil pendapat jumhur ulama' yang lebih kuat? Nah, tak masalah. Beramat. Tak payah kata usolli. Nampak? Comel lalu. Benda remeh temeh. Nah, yang kita nak tekan benda-benda hak ijma' ulama'. Nu, duk judi, duk minum arak, duk telanjang bila jalan. Nah, hak tu ijma' ulama', tak ada khilaf. Ha, baru kita sungguh-sungguh. Nah, ni balah bab usolli. Nah. Ha. Gini juga. Tapi jangan usolli kuat. Kan pergi kuat pula. Nah, ha, dia masuklah semayang. Usolli fardal maghribi. Kawan ni ada sebelah dah, tak pasyok. Faham tak? Haa, dia mari pula usolli. Sebelum usolli, a'udzubillah, wak pula. Padahal Nabi mula semayang dengan takbir. Nah, tapi ulama' mengharuskan kita baca lain pada itu seperti bismillah. Baca a'udzubillah. Dah, atas umpamanya, jangan kuat. Orang tanya Syekh Atiyah Saqar. Rasulullah mula takbir dengan Allahu Akbar mula semayang. Rasulullah tak baca bismillah. Rasulullah tak baca a'udzubillah. Tiba-tiba sekarang ada orang yang berdiri sebelum takbir, dia baca bismillah dulu. Dia baca a'udzubillah dulu. Jawab Syekh Atiyah Saqar, hukumnya tidak mengapa. Faham tak? Tak salah. Tapi jangan kita anggap benda ini adalah sunnah Nabi SAW. Kita baca bismillah, nak ambil berkat bismillah perbuatan. Kita baca a'udzubillah kerana nak minta berlindung daripada gangguan dalam semayang. Nah, orang yang terus datang dalam stok Allahu Akbar lalu, dia beramal dengan sunnah asal. Dua-dua boleh berlaku. Mari pula ustaz ni kata, dah boleh baca bismillah bodoh. Nah, Syekh Atiyah Saqar ni siapa? Dia Mufti Al-Azhar. Bukan jual askering. Mahal tak? Syekh Atiyah Saqar, Mufti Al-Azhar, Rais Lujnah Fatwa. Rais ni ketua besar Lujnah Fatwa Universiti Azhar ni. Dia ramai ulama-ulama yang boleh beri fatwa. Dia ada satu lujnah. Ketua dia Syekh Atiyah Saqar. Syekh Atiyah Saqar ni kata, siapa yang nak baca lagu tu tak salah. Jangan anggap sunnah tu. Faham lagi? Jadi jangan baca kuat. Nampak? Benda tu bukan yang sunnah. Jadi bida'ah yang harus saja. Baca pelahan lah. Bismillah. Ni pergi kuat. Kawan tu duduk sebelah. Dia mari sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, salli fardal maghribi salasa raka'atin. Duk main gitu. Oh, ni dah khusyuk dah. Baru balong dengan bini. Dah. Ha. Ni mari buat usolli tak masuk. Ha, tak masuk. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat pula. Sebelah. Tak takbir ni. Kul a'udzu birabbin nas. Tak. Malikin nas. Ha, ni berat. Lepuk di situ. Nah. Jadi pandai-pandai lah. Nah. Ha, gitu juga lah. Jangan baca kuat kalau nak baca. Hak sungguhnya, hak Nabi sebutnya, innamal a'malu binniat. Niat dalam hati. An-niyatu mahalluhu fil qalbi. Niat tepat dia dalam hati. At-talaffuzu bil lisan, sebut di mulut, ini bukan niat. Ini saja nah, pandangan-pandangan ulama. Siapa nak kata boleh, tak mau kata pun tak boleh. Nah, cuma jangan kuat, ganggu orang semayang. Begitu juga dengan mengucap melapaskan niat mandi. Jangan kuat sangat. Dengar dia orang jadi kembang sepanah. Faham tak? Dah tulang tulang tulang tulang apa benda ni numpang rumah tok tua. Neh, nak duduk rumah sendiri tak ada fikir lagi. Neh, natu masuk dulu lah bilik air. Natu pula niat kuat, sahaja aku mandi junub. Faham tak? Ha. 4 rakaat. Faham tak? Riak nanang dulu. Tok tua dulu. Tok tua kata binawe sungguh nak. Mari niat dah. Nah. Ha, mampus juga anak aku ni. Neh. Ha, jadi jangan kuat pamang ah. Dengar ni tok tua dengar ni ipo pamang tu kuat. Nah. Ha. Tok tua pula masuk. Tok tua junuk juga. Mana? Ha, baik. Pasal apa dia panggil angkat hadas? Pasal bila berlakunya janabah, hadas berlaku pada tubuh kita. Hadas-hadas ni daripada perkataan Rasulullah. Nampak? Innallaha la yaqbalu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Sesungguhnya Allah Taala, Nabi kata, tak akan terima semayang kamu nak walau satu rakaat pun bila kamu berhadas melainkan kamu bersuci. Ha, jadi hadas ni daripada kalang Rasulullah diri. Nampak? Ha. Hadas ni apa hadas? Hadas ni maknanya kata ulama-ulama yang buat takrif lah, kita tak reti. Dia kata amru itibariyu yakumu bil a'dha yamna'u nahwa sihhatah yamna'u sihhatan nahwi salat. Hadas-hadas ni benda yang ada pada tubuh kita hukumnya sahaja. Nah, tapi kalau kita nak pegang hadas tak boleh, nak tunjuk tak boleh, pukul gambar tak apa hadas, nampak orang ni. Nah, dia duduk di badan kita bila kita semayang jadi tak sah. Ha, tu hadas. Bila hadas tu kecil dia duduk di muka, di tangan, di kepala, di kaki. Kita ambil 4 anggota wuduk tetangga hadas. Boleh semayang. Nampak? Bila hadas besar, hadas haid, hadas jimak dan sebagainya, dia duduk seluruh tubuh. Bila kita mandi rata sekalian tubuh, maka hadas tu turun bersama-sama dengan air masuk dalam lokang. Batu air yang bekas akak hadas ni, dia jadi air mustakmal. Mustakmal dan istakmal. Istakmal dan istakmal. Mustakmal dan wazakan mustakmalun. Nampak? Yang telah dipakai. Sebab apa? Hadas duduk situ. Neh. Tu panggil beradah-beradah. Neh. Benda tak apa. Dah saya ambil gambar mas muka kita. Saya ambil gambar dengan kamera. Neh. Lepas tu kita ambil lepas junub. Nak sama tak muka? Sama tak? Haji. Test dia balik sekarang. Faham? Sama je muka orang tak ada wuduk, muka ada wuduk sama. Nampak? Sebab dia hukum saja. Hukum dia tak menanjur. Nah, orang ada wuduk boleh kenal, orang tak ada wuduk tak boleh kenal tak. Nah, Allah dia mengetahui lah kita tak kenal sebab dia hukum. Amrun itibar ni perkara yang diiktibarkan sahaja, yang diperkira-kirakan ada. Ha, dia gitu. Dan bah hidup ini kita ni hidup beragama. Nah, ada cara mandi, ada cara wuduk dan sebagainya. Nah, yang datang beritahu kita, bantu kita cara hidup ni Rasulullah. Nah, betul kalau kita ikut Rasulullah, kita hidup beragama. Tak ikut Rasulullah, tak ada agama. Nah. Dan wajib mukaranahkan niat sekali mula membasuh suatu suku daripada badannya. Kita terang sama-sama dah. Ramah sangat dia salah faham tentang mukaranah. Mukaranah ni dia tu. Nah, maknanya kena serentak bukan. Mukaranah ni bahasa Arab, bahasa Melayu maknanya serta saja. Kori maknanya menyertai. Nah, maksudnya gini, bila kita mandi, kita niatlah dalam hati nak mangkat hadas yang besar. Itu maksudnya. Jangan niat dulu atas rumah, lepas tu pergi mandi sekarang. Nah, tak jadi. Nah, masa kita mandi tu kita berniat. Nah, ambil air tu pun jiru. Atau buat jenis buka pai ujang, bila air tu kena di kepala, kita pun niat. Kena air dulu tak apa, baru niat. Soh. Nah, kena air dah berasa sejuk dah, kena air atas kepala baru niat. Nah, so. Atas ambil sikit air cuah we kena dah atas kepala, cek. Kena baru kita niat. So. Yang bodoh faham ni dia kena serentak. Tubuh dia kata mestilah saat dia sama. Iaitu mula niat dengan jatuh air di kepala. Oh, tu payah. Nah, tak. Jadi anak murid kita tengok air. Sahaja. Ha nampak. Dodoh air jatuh dulu. Syaitan kata air, air jatuh dulu tu. Niat kejang tak sah. Cuak pula. Nah. Lepas tu niat dulu pula air kejang tak payah. Ambil air bila dikena di kepala kita atau di kaki, kena air di situ kita niat. Lepas pada niat, rata air sekalian badan sah. Nampak, cukup mudah. Nah. Ha, yang jadi payah pasal kita tak reti. Nah, waktu Nabi mandi junub air satu kantang. Nabi ambil wuduk air satu cupok. Kita ambil wuduk satu kolah. Mandi junub satu lori. Ha, habis berkubang habis. Nah, ha, lepas sejam lebih mandi junub. Basuh berok pula tiga berdi air. Tak cuci pun. Lubang tepat terbit besar tu eh. Bukan besar talang lubang. Ha, tak besar tu eh. Dah besar tu sekolah cuci dah. Nah, tapi tak reti tengah berok tu cuci dah. Dah mana eh? Najis belang terbit, belang basuh. Air kecing belang terbit, basuh dah kecing. Jadi tak pandai. Nah, berhenti dah air kecing, kita istinjak. Buat gitu. Dia terbit 2-3 titik lagi, dia ambil air dengan tangan gini. Cucur depan pistol, bersih lagi. Ni pistol lubang CS apa dua berlebih. Sembung, sembung, sembung, sembung. Nah, tak pandai. Bila pandai mudah. Bila tak pandai, jadi payah. Faham eh? Ha. Kedua, membasuh sekalian badannya, kulit dan rambut hingga bawah kukunya sekalipun. Dan tiada wajib menyampaikan air ke dalam mulut dan kedua biji mata. Rukun yang kedua daripada mandi junub, mandi hadas, sah, mandi haid, mandi nifas ialah meratakan air sekalian badan. Itulah intipati mandi itu sendiri. Sailanul ma' ala jami'il badani. Kita ratakan air pada sekalian badan kita. Wajib sekalian badan. Sebab Nabi pernah bersabda yang maksudnya, siapa sengaja tinggal sebesar sorak bulu roma daripada hadas, maka tidak sah mandi. Ha? Rata. Nah, batu kita kena perata. Nah, biar rata molek. Jangan buat lebih kurang. Nah, mandi mana belakang tak kena bubu-bubu naik atau mau semayang tak sah. Nah, sebab apa kita nak mandi? Sebab mandi ni adalah taharah. Taharah ni kalau tak sah, semayang tak sah. At-taharah tu miftahu salah. Taharah ni dia anak kunci yang membuka semayang. Jadi tujuan ni nak semayang. Bukan tujuan mandi. Tujuan semayang. Semayang ni yang Tuhan naknya. Munajat hamba kepada Khalik yang menciptakan kita. Bukan Allah nak dimandi tu. Tapi dirimu berhadap. Tak sesuai maksud. Berhadap dengan Allah. Mu kena mandi tu. Lepas mandi tu tujuan utama. Semayang berhadap Allah. Nak. Dah kalau dah semayang ada dah semayang tapi mandi junub. Nana wangi mandi junub. Nah, dia mimpi. Mimpi lah. Nampak? Ha, mimpi. Nah, kaji mimpi tak? Kaji mimpi. Kaji. Dululah budak-budak. Nah, ha, mimpi lah. Ha, dia ni tak mimpi dah. Ha? Mimpi lain. Ha. Mimpi kena letri. Nah. Ha. Nah. Apa benda ni? Apabila kita mimpi, nah. Jaga daripada mimpi berhadahlah. Nah, ha, bila berhadah, kenalah angkat hadah tu. Nampak? Ha, kena angkatlah hadah. Angkat hadah tu dari perbuatan mandi tu sendiri. Nah. Ha, contohnya Rasulullah sendiri. Banyak hadis-hadis Nabi khabar gonyoh lagu ni, buat lagu ni tentang mandi tu sendiri. Nah, jadi kalau kita nak ambil era kau. Jadi yang banyak berlaku ni dia berhadah, mimpi, lepas tu mandilah. Tapi tak semayang. Ha, tu pelik. Ramai budak-budak kita lah. Nah, sibuk nak mandi junub. Semayang tak? Dah semayang tu mandi wak dia. Dah kena mandi kan dia tu. Wajib mandi. Dah muda semayang, tak payah mandi ya. Ah, dia gitu. Mandi haid, mandi jenabah, tapi tak semayang. Tujuan mandi haid supaya nak semayang. Awek ni dia mandi haid pandai, tapi tak semayang. Ha, tak ada guna mau mandi. Tak mandi, tak apa 8 tahun. Pasal apa? Tak semayang. Nah, tujuan mandi bersuci nak datang berhadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuan dia. Nah, ha, jadi mandi tak semayang. Pelik-pelik kita. Pasal apa? Pasal kita ikut nafsu. ikut kawan-kawan, ikut selera masing-masing. Macam-macam fesyen ada. Nah, hak semayang jemaah saja tak semayang lima waktu ada. Nah, semayang jemaah ada. Lima waktu tak ada. Nah, ha. Hak puasa ada. Nah, ha, tapi tak semayang. Hak tak puasa raya dia tak. Boleh ikut dia tak puasa tapi raya. Dia tak puasa tak boleh raya. Nah, kita tengok kaki ni tak puasa makan nasi buku tengah hari. Tapi beli baju raya. Nah, patut ayah beli baju raya. Hari raya pakai seluar dalam saja. Pasal apa? Amba tak puasa. Ah, baru punya siapa? Ni tak puasa pakai baju lawa. Puas raya ni untuk orang yang berpuasa. Hari pelik. Sekarang banyak. Nah, isteri semayang, bini tak semayang. Bini tak semayang, isteri pula semayang. Eh, bini mesti tu dulu. Suami semayang, isteri tak semayang. Isteri semayang, suami tak semayang. Suami isteri tak semayang. Suami semayang, isteri semayang. Tok tua pula tak semayang. Nah, ah, ni masalah sungguh. Masalah sungguh. Nah, dalam dunia ni ingat. Kita boleh tumpang. Kalau kita tidak ada bekal. Nah, kita miskin. Suami katakan. Nah, RM350 sebulan. RM500 sebulan gaji kita. Kita kontraktor bak. Isteri kita RM50,000 sebulan. Dia kontraktor. Faham? Ha. Dia belilah kereta Mercedes 320. Nah, kita dah gerak 500 bulan bahan Honda KL. Lapu belakang ikat dengan tok. Nah, jadi suami isteri kita beli Mercedes 320, harganya RM295,000, suami ni boleh tumpang layak. Boleh ha, dah isteri kita kan. Takkan dah boleh tumpang. Nah, ha. Kita anak, ayah kita kaya. Anak ni boleh tumpang nak duduk rumah ayah. Ayah buat rumah RM250,000. Anak-anak baru sekolah rendah, tak ada duit. Boleh duduk dah rumah ayah. Boleh duduk lah. Ha, dia nyumbang. Akhirat lah dia. Faham? Ayah ada amat. Orang lain tak ada. Balik awal belakang orang lain. Dah lebih pinangan. Ya, tupang sarang ayah masuk surga. Dah boleh. Nampak? Ayah kata, no way man. No way. Faham? Dah boleh. Dunia boleh. Nah, kita dah ada piti tupang rumah ayah kita. Balik rumah mak kita. Nah, bisnes tak jalan. Balik duduk rumah mak. Takkan mak nak amat. Nah, boleh duduk. Akhirat tak boleh. Suami ada amal masuk syurga, isteri masuk neraka. Suami isteri ada beramal semayang dan sebagainya, anak-anak tak semayang, nah masuk neraka anak-anak. Nak tupang mak tak boleh, masing-masing. Nah, segala kulit-kulit kita ni kena basuh belaka. Menaikkan hak bukan hak kita, hak sementara. Itu dah ajik basuh. Mana hak sementara? Ha, kaki palsu, tangan palsu. Nah, ha, kaki dia kutu, mak lempik. Bubuh kaki palsu. Kaki palsu tu tak, tidak, tak payah mandi. Nah, ada orang kata wajib mandi, tak betul. Nampak? Haa, ada wajib mandi. Sebab kaki dia tu tidak junub. Eh, yang junub tubuh badan dia yang bernyawa. Kaki tak junub. Nah, haa, tak wajib mandi. Nah, haa, dia gitu. Kemudian dia kata, di dalam mulut tidak wajib basuh dalam mulut. Dia kira batin. Sunat kita berkomor-komor. Begitu juga di dalam mata. Ada orang mengajar, dia kata kena gonyoh butir mata. Kena celek ni gonyoh mata. Siang ke budak tu? Nah, 20 orang pergi dengar surat dia, 10 rabun. Pasal tok guru suruh ganyi atas mata. Sakit lah atas mata. Nah, ini semua karuk dekat. Nah, tak wajib pun kita ganyi. Acak kelopok mata ni wajib. Nah, ha, pangkal mata ni wajib. Ekor anak mata ni wajib. Dalam mata jangan gonyoh, dia sensitif. Ada pula suruh gonyoh. Nah, ha, ikut orang kata je. Suruh gonyoh, gonyoh. Nah, muju dia suruh tuang sendiri. Faham? Suruh gonyoh. Ada pula orang kata kalau mananya mandi junub kena cocoh dalam dubur ni jari. Nah, nyaknya ke kawan tu. Nah. Sebenarnya dah, bukan lagu tu. Kena duduk mencangkung. Ulama kata duduk mencangkung. Nah, ha, dia terbuka, lepas tu kita gonyok. Ni kena cocok semula pulak dengan jari. Main benda lagu tu. Faham tak? Ha. Jadi orang perempuan ingat. Orang laki-laki pun gitu juga. Nah, dalam mandi junub, kita nak rata air, mula-mula kita mandi berdiri. Mandi berdiri atas pali dulu. Bawah tu kemudian. Nah, Nabi mandi atas dulu. Jadi kalau kita mandi kaki dulu kosong, sunnahnya atas dulu. Nah, turun sampai ke bawah. Nah. Kita kena duduk mencangkung. Tahu tak dia cakup? Neh, macam orang kalau judi cakup duduk. Neh, ha, macam dia nak buang air besar, duduk. Bila duduk mencangkul, dubur tu dia terbuka. Bukan, jangan buka. Biar dia terbuka secara automatik. Ha, jangan manual. Dia automatik. Yang terbuka tu dikira zahir. Faham tak? Ambil jari gonyok celah dia. Masih mandi junub. Sebab tu dikira zahir. Bila kita diri dia tutup. Faham? Bila kita duduk cakur dia buka. Ha, tu gonyok. Bila kita mandi pulang sambil berdiri, tak duduk, tak sah. Ah, situ masalah. Batu kena duduk. Nah, bila kita duduk dia open, terbuka. Kan dia fleksibel tu kan. Faham tak? Kem dia kau panggil. Ha? Ha. Dia terbuka kena gonyok. Dah kalau belum diri nak gonyok mana? Nah. Mandi sambil diri gonyok gitu. Mandi junub dia. Tu mandi balik main bola gitu. Ha, mandi junub mu kena duduk cengkinggung terbuka dubur ni gonyok. Nampak? Tak mau gonyok sembuh air. Biar rata. Tak wajib gonyok. Tapi air nak sapa. Tapi kalau kita berdiri, dia tutup. Kita duduk, baru punggung kita terbuka. Ha, itu masalah. Nah, ini nak kabur. Takut tak sah. Nah, ha, tak sah. Benda-benda lagu ni tak tahu tak sah. Tak belan diri. Nah. Ha. Orang perempuan kita kak kena duduk. Farak dia bila dia berdiri, dia tutup. Ha, orang perempuan ni mata maaf dia kabur. Nah, kalau kata orang gini kabur kau. Nah, ha. Orang puan bila dia diri dia jadi gitu. Faham? Farak dia tertutup. Nampak? Tapi bila dia duduk cakung, dia terbuka. Jangan buka, dia buka diri. Kalau tak buka sudah. Apa yang terbuka hukumnya zahir. Wajib kena sapa air masa mandi junub. Nah, kalau mandi belan diri saja tak terbuka hak zahir itu, tak sah mandi junub. Dan lepas-lepas gua ni ustaz, taubat. Taubat segera. Aku jahilnya aku, aku dah reti bab bersuci. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, tolonglah jangan seksa kami dengan sebab kami dulu bodoh, dulu kami lalai, dulu kami tersalah. Nah, lening kami dah. Maknanya menyesal dah. Nak membaiki diri. Nah, ah gitu. Batulah belajar agama. Bukan salah belajar dunia, tak salah. Tapi kita tinggal belajar agama, itu salah. Nah, belajarlah agama. Nah, ha, dunia tak salah. Yang salah, dunia belajar, agama tak belajar. Kita perlu dua. Nah, dunia dengan akhirat. Nah, kita nak maknanya kebaikan di dunia, kena ada ilmu dunia. Ilmu akademi, ilmu bertukang, ilmu engineer, ilmu kedoktoran. Nah, tu duk maju hidup di dunia. Dan nak maju doa akhirat, nak juga. Sebab kita doa, atina fid dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah. Kena ada ilmu akhirat. Jadi dua-dua ni kena cari sekarang. Ilmu dunia untuk senang dunia, cari di dunia. Ilmu akhirat untuk senang akhirat, cari di dunia. Bukan cari di akhirat. Di pada masyarakat kita ada orang buka pondok. Nah, ataupun buat madrasah. Ada untuk ulang kaji, tak ada dah sini. Nah, jadi sini Tuhan beri kita bekal, mata kita boleh lihat, telinga boleh mendengar, kaki boleh melangkah, tangan boleh mencapai, macam-macam Tuhan beri fasiliti, kemudahan, ada kereta, ada motor, ada anak, ada bini, ada toki, ada tok, macam-macam. Carilah kebaikan dunia dan akhirat. Nah, tu. Kita tak berapa nak ni pasal apa? Pasal kita tak tahu nilai dia. Nah, ha, kalau kita tahu nilai, pukul 3 pagi kita mengaji agama. Jangan main-main. Nah, kalau orang bayar PT. Nah, ha. Macam kita kerja, ada orang kerja si malam. 7 pagi, 7 petang. Nampak? 7 petang, 7 pagi. Pukul 3 tu mata macam benda bolong mata. Merah nyala. Buat apa? Tunggu juga mesin. Tengok. Buat apa? Pukul 7 baru habis. Sanggup. Kenapa sanggup? 1,600 bulan. Nah. Ha. Kita tak sanggup dengan akhirat pasal bayaran tak ada. Nah, ha, cuba bayar ni agama. Nah, ha, siapa yang pergi belajar agama, nah, ha, kerajaan akan bayar, nah, ha, RM15,000 sebulan. Nah tak gaji. Nah, ha. Nak gaji tak? No ah. Siapa tak mau? Nah, ha. Baik. Ah. Kemudian kat mana tadi? Dan maka sunat mandi itu mengambil air semayang dulu daripada mandi dan menggosok dan menyelak. Menyelak ni mana? Ganyi-ganyi ni. Sekalian perlipatan. Lipat-lipat ni, keduk-keduk ni. Dan menyelak rambut. Maknanya buat lalu tangan kot celah rambut. Dan meniga-niga mencucurkan air. Maknanya buat tiga kali, tiga kali. Dan menghadap kiblat. Dan menghilangkan segala yang dikelihatan daripada badan. Baik. Sunat mandi ni, kita ambil wuduk dulu. Ambil wuduk. Ingat eh? Dia ada tiga cara. Yang pertama, ambil wuduk dulu, lepas tu mandi. Yang kedua, mandi dulu, lepas tu ambil wuduk. Yang ketiga, mandi saja, tak ada wuduk. Cara yang pertama, ambil wuduk dulu, lepas tu mandi junub. Sunnah Nabi, cara Rasulullah SAW. Ambil wuduk dulu, baru mandi. Cara yang kedua, mandi dulu, baru ambil wuduk. Cara orang Melayu kita. Mandi, sudah mandi kata, ambil wuduk. Itu sunnah Melayu ni. Kita ni. Pak Rasulullah, wuduk dulu, baru mandi junub. Yang ketiga, nak cepat. Kita tak payah ambil wuduk, kita mandi junub sahaja. Sebab siapa yang mengangkat hadas walaupun tak niat mengambil wuduk, maka wuduknya terjadi dah. Dikira ada wuduk. Nampak? Sebab bila angkat hadas hadas tidak diwajibkan lagi. Faham tak? Kita angkat hadas lepas tu kena ambil wuduk pula. Dah wajib sunat sahaja. Siapa yang telah dikenakan perkara yang besar, perkara kecil dia gugur. Mana besar? Mandi dengan ambil wuduk. Besarlah mandi dah. Kalian tubuh kita basuh, maka terangkat dah wuduk. Siapa yang kena benda yang berat, benda ringan tak kena. Dalam jenayah kita tak? Dalam jenayah. Kalau maknanya dalam jenayah, mahkamah dunia ni pun ditangkap seorang perampok. Kerana merampok sebuah bank RM450,000 dan menembak dua orang pengawal keselamatan, dapat ditahan oleh polis. Masa dia lari daripada polis tu daripada bank, dia telah melanggar lampu isyarat. Dua kesalahan. Kemudian baru ditangkap. Jadi bila dibicara kayak gini, dikena hukum langgar lampu isyarat. Dikena tak? Tak kena lah tu lah. Dikira hangus. Pasal apa ada hukum besar, rompok bank, bunuh orang, dua orang. Nampak? Jadi hak langgar lampu isyarat, jilat. Wang ngeput, tak ada. Tak kena dah. Faham ni? Tidak lagi kena tadi. Pasal tu rengang sahaja. Mu ada hukuman berat, hukuman mati mandaturi. Pasal apa? Rompok bank 20 tahun, lapang sebatang. Bunuh pengawal selatang, hukum mati. Jadi hukum langgar lampu isyarat, tak kena. Gitu juga bila kita dah mengangkat ada yang besar, wuduk tak kena dah. Tapi janganlah bila lepas daripada kita mandi, jangan buat benda yang membatalkan wuduk. Kalau lepas mandi kita terpegang kemaluan, batallah wuduk. Mandi sah dah. Wuduk kita menjadi batal. Baik. Dan menggosok dan menyelak segilian perlipatan. Tubuh-tubuh kita ni hak perlipat. Kalau tangan keduk gini ni, kalau kita buat gini, tak sampai air. Silap ni. Kita ambil air, kita cucur gini ni kat keduk ni. Kalau kita buka gini, baru dia masuk air tau. Wajib kena buka ni. Orang yang pakai cincin dia ketat, maknanya tak masuk air, wajib kena buka. Tapi cincin dia longgar, tak payah buka pun memang air masuk celah pasal longgar, maka sunat saja buka. Ada orang ketat lemak cincin, mana junuk pun ni. Kalau dia tarik gini, gonyek sini pula, rata lah. Tapi kalau tak cara tu, Nabi kata dah sorak bulu pun kalau tak kena air, tak sah. Dah kalau cincin sebelum tahap ni orang cincin 10 tangan. jangan pakai cincin banyak lah. Tak boleh. Boleh pakai jari yang boleh pakai cincin ni tak dua. Kemudian hak ni dua. Hak ni tak boleh pakai. Kalau nak pakai cincin ni tak jari dia. Jari clicking, jari mani. Jari clicking, jari mani. Kiri ataupun kanan. Nampak? Ni dia boleh pakai cincin. Pendapat yang paling kuat Nabi pakai cincin jari clicking tangan kanan. Ada juga hadis riwayat Tirmizi Nabi pakai jari kiri. Tak ada masalah kan? Hak Nabi larang jari atu, jari telunjuk. Nampak? Kita habis jari ni. Jari bu Nabi tak larang, tapi terlarang juga. Pasal apa tak pakai jari bu, cicing. Faham tak? Aku nak pakai jari bu. Nah, aha. Jadi nak pakai cicing bukan orang larang. Kita kata tak boleh ha, pakai banyak gitu ha. Nah, dia kata ni, deki je tu. Dia ingatkan kita deki gila. Kita siang je nampak macam orang bodoh jadi juga cicing banyak. Nah, macam orang ni tak tahu benda. Dua ni. Nah, jari ni boleh pakai, jari ni boleh pakai. Tak ada masalah. Nah, ha, nak comel-comel lah. Jangan pakai cicing mah dah lah. Nah, ha. Ni siapa habis ni cicing? Sini, sini, sini, sini. Tak tahu benda tu. Nah, tak tahu benda kalau budak-budak tak apa, ayah budak. Nah, besar pula mata tu, besar-besar akak belau. Nampak macam kuih bakar. Nah, ha, jadi nak dapatkan kecantikan, tak dapat. Dapat kehodohan. Nah, ha, sebab cincin perhiasan jari. Untuk manikan jari. Nak wih mani, apa tak buat banyak. Tak percaya orang mari rumah kita, kita kucai teh, kita bubur susu dua teh. Faham? Air, air masih setengah cawan. Susu bubur dua teh. Nah, itu bukan untuk memaniskan, itu untuk membunuh tetamu. Faham tak? Faham gitu juga. Dan, ha, banyak, dia tak jadi perhiasan. Dia jadi perasan. Nah, ha, jadi yang mana cicin banyak, buanglah. Dua jari saja boleh pakai. Nah, jari kelikin, eh, jangan jari kelikin, jari mani. Nah, jangan lebih daripada hak. Nampak? Ha, jari atu, orang tak pakai cicin. Nah, jari telunjuk, orang tak pakai cicin juga. Nah, ha. Ni siapa besar gitu ada. Eh, tengok. Besar gitu. Siapa dari akak rasa tayak. Tak dari akak. Tak ada akak dengan tangan ni. Berat. Berat sangat. Nah, ha. Nak pergi dua ni, tak tahu. Pasal bermula syarat suci daripada hadap besar dan hadap kecil itu tiga perkara. Pertama Islam, kedua mumayis, iaitu tahu makan dan minum dan suci sendirinya. Orang kafir kalau mandi tak suci. Ah ha, orang kafir mandi tak suci. Pasal apa? Pasal orang kafir tidak sah niatnya. Melainkan pada ketika darurah. Ah ha, orang kafir sah mandi hadas. Nampak? Neh. Ada orang kafir mandi hadas. Ada. Eh, siapa boleh jawab? Hadiah Ferrari cuti. Ah, orang kafir mandi hadas. Sah. Neh. Tak apa lagi. Orang gila mandi hadas. Orang gila. Kat mana? Tak tahu. Dari muangguk ni. Contohlah. Nama apa? Nama? Mak. Mam. Pak Mam. Abang Mam. Haa. Cik Mam. Ha. Isteri. Isteri gila. Contoh. Contoh. Alhamdulillah. Contohlah. Nikah lagi? Nikah dah? Haa? Dah? Haa. Mini dua. Baru satu. Baru satu. Tak buat cerita maaf. Masa tengok misal backhand. Nah. Ha. Baik. Isteri gila. Isteri gila. Isteri orang gila lah. Gila bukan gila macam hak isteri kita ni. Hak tu gila pinggang makuk. Bukan. Hak gila tepi jalan tau. Hak kotor. Nak. Ha. Ikut saya sekali. Nak. Dia haid tak? Perempuan gila. Haid tak? Haid. Bila haid, kita nak jimak dia boleh tak? Kita suami dia. Kita dah gila. Isteri gila. Boleh nak jimak isteri yang gila dalam haid? Tak boleh. Allah kata, wala taqrabun nisa. Nampak? Fil mahid. Nak, jangan kamu hampir perempuan yang dalam ketika haid. Allah dah kata gila tak gila. Umum. Nak? Hatta yathurna, sampai isteri kamu bersih, kering darah. Fa'iza tatahharna, fa'tuhunna. Bila isteri kamu telah mengangkat hadas, iaitu mandi, baru boleh kamu jimak. Jadi kalau isteri yang haid, gila, nak, tak boleh jimak juga. Dia kena mandi dulu, baru boleh kita jimak dia. Faham lagi ya? Nah? Dan orang gila, sah tak niat dia? Tak sah. Siapa nak niat? Kita niatkan. Nampak masalah ni? Kita niat. Nah, sahaja aku mandi mengangkat hadiah yang besar daripada isteriku yang gila ini kerana Allah Taala. Kita jiru ah. Nah, ditambuh dilari kita ikat selang dalam kolong. Gitu. Sebab apa? Sebab kita nak jima. Hak lain dah maaf. Yang maaf kita niat dia yang mandi. Nampak? Begitu juga dengan isteri kafir. Orang Islam laki-laki dia boleh berkahwin isteri daripada orang Kristian dan Yahudi asal. Tahu tak? Nah, mim Bani Israel sebut dalam Quran. Nah, isteri dia orang Kristian atau isteri dia orang Yahudi tak masuk Islam, boleh, kita boleh kahwin. Macam orang Europe, macam Kristian Amerika, Kristian Kanada. Ataupun isteri kita ni Yahudi betul, hok duduk di Palestin. Nah, kita boleh kahwin dengan dia. Isteri kita ni tak wajib masuk Islam. So, kita akad nikah. Faham lagi? Ini dalam syariat Islam. Nah, jadi dia kafir, bila dia kafir dia haid. Haid kita dari jima. Bila dia kering darah daripada haid, kita kena suruh dia mandi. Dia mandi, dia tak boleh niat. Pasal niat orang kafir tak sah. Suami yang berniat. Nampak lagi masalah. Nah. Tak apa tu. Pasal takut dak lagi dengar bingung tadi. Nah, ni tu luka bo. Nah. Jadi budak-budak begitu juga. Budak-budak kalau dibuat ibadat, dia tu tak tahu ke apa lagi, tak sah. Tapi kalau dia telah memayis, sah. Anak kita semayang, umur berapa? 2 tahun. Tak sah. Tapi kalau telah memayis, walaupun 6 tahun, 5 tahun, walau tak bagi lagi, sah. Nampak? Begitu juga ibadat yang lain. Kita bawa anak kita atas dukung setahun setengah, buat tawah, buat sa'i, buat belaka. Mak buat, dia buat belaka. Tak sah atas dukung ni, pasal belum memayis. Tapi anak kita 6 tahun, 7 tahun dah nak. Dia buat sah. Nampak? Tapi tak selesai haji dia. Tak terlepas daripada hutang kena mari pulak bila dia balik. Nah, dia lagu tu. Sebab tu budak-budak kecil, semayang, jangan halau dia. Kita pergi halau budak semayang. Yang kita boleh marah ni, kaca ni budak yang belum memayis. 3 tahun, 2 tahun dia masuk dalam sah ratu wak kaca. Tu boleh lah. Kita ambil wak lari. Nah, dia mari duduk 10 orang, cepat akak, bawa belakang. Tak apa, pasal dia belum memayi. Umur berapa? 3 tahun, 2 tahun setengah. Tapi kalau memayi dah, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, jangan alih. Ramai orang dia alih. Dia mari lewat masjid, budak tu mari awal. Jauh satu, jauh talika, budak tu pergi duduk sebelah orang tua. Mari dia ni yang lewat, dia gigak budak tu. Hei, belakang, belakang, belakang. Budak tu tengah sembahyang. Budak tengah semayang dah jadi berdosa diri buat. Boleh ke orang tengah semayang? Sebab syarat telah itiraf. Budak yang memayi semayang dia sah. Siapa yang tarik tangan dia, ondo dia ke belakang, dia berbuat perkara yang haram. Nampak? Yang kita boleh pecat, boleh tolak budak yang tengah semayang, budak yang tidak memayi. Boleh eh? Anak orang ngaca 2 tahun setengah, 3 tahun seku. Ada kan mari? Saya akan baju semayang depan kita. Waktu boleh kita ambil, dia melepaskan kata. Itu dah apa? Ni hak budak besar 6 tahun, 7 tahun, dia suruh duduk belakang. Nak? Belakang. Ni boleh diakak, belakang. Belakang, belakang. Kawan tu siap baca petiho. Nak? Budak dia kata, something tu menurut pakcik ni. Nah, yang mau mari lambat, siapa suruh? Lambat, duduk belakang. Nah, budak-budak cik, mumayis. Boleh jadi tu imam, ha? Nah, boleh jadi imam semayang jemaah. Boleh jadi imam masjid negara. Syaratnya memayis. Walaupun 5 tahun. Dia pandai Quran, pandai bab semayang. Nampak? Walaupun masa dia rokok, jatuh kereta kontrol dari kocek dia. Pasal budak lagi. Hukumnya sah semayang. Tak payah khabar. Nah? Ketiga, air yang menyucikan, maka tiada sah mengangkatkan hadas dan menghilangkan najis itu melainkan dengan air yang mutlak, iaitu air yang turun daripada langit atau air yang terbit daripada bumi. Dan apabila beroleh air mutlak itu rasanya atau baunya, bukan beroleh itu, berubah air mutlak itu rasanya atau baunya atau warnanya dengan ubah yang sangat sebab kecampuran suatu benda yang suci seperti kesumba atau lainnya, nyatanya tidaklah sah bersuci dengan dia. Dia kata air yang menyucikan, maka tiada sah mengangkat hadas dan menghilangkan najis itu melainkan dengan air yang mutlak. Nampak? Iaitu air yang turun daripada langit. Kita nak bersuci kena air yang tahir wa mutahhir. Kita faham dah, tak apalah ulang-ulang. Nah, nah. Lain daripada air seperti ini tak boleh buat bersuci walaupun suci. Dia ada air ni ada yang suci tetapi kita tak boleh buat angkat hadas. Apa makna suci? Bila kena di pakaian kita, sah semayang kita. Juga membawa makna suci, kita boleh minum air tu. Tapi ada air yang suci, kita tak boleh angkat hadas. Contoh air yang suci yang kita tak boleh angkat hadas. Tak. Air minuman, air sirap, air teh. Air sirap, air teh kena di baju kita, sah tak semayang? Sah dah. Tapi kalau kita nak mandi junub dengan air teh boleh tak? Tak boleh. Balik awal ketik semua orangnya. Nah, tak boleh. Faham lagi? Nah? Ha. Air, apa benda ni? Air yang terkena najis, matul air. Air itu jadi mutan najis. Jadi maksudnya air yang suci, air yang tidak bercampur dengan berubahnya jadi banyak perubahan. Asal air daripada langit, bukan daripada bumi. Wa anzalna minas samai ma'a fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Kami turunkan kepada kamu, ke atas kepada kamu, ke atas bumi kamu, air daripada langit. Dengan tiba air turun daripada awan jatuh ke bumi, suburlah bumi. Allah tumbuhkan tumbuhan-tumbuhan menjadi makanan yang berbagai-bagai bagi kita. Nampak? Ha, jadi air kalau tanya atas dulu ke bawah dulu? Atas dulu. Allah turunkan mula-mula pada bumi, Allah siram, jatuh duduk dalam bumi. Ada yang jadi laut, ada jadi sungai, ada jadi mata air, ada jadi tasik, ada jadi telaga, ada jadi lokang, ada jadi parit. Macam-macam jadi. Asal daripada atas. Nah, siapa yang turunkan? Allah Ta'ala. Wa anzalna, nah tu kami. Kami seorang saja yang menurunkan air daripada langit. Orang lain tak ada kena-mengena. Datuk kata QDI naik C130 atas tu tembok awang ujang. Eh, patu ikhtiar. Patu cubaan. Nampak? Ha, kalau Allah izin, terjadi ujang. Kalau Tuhan tak izin, tak jadi. Nah, ha, dia lagu tu. Allah yang menurunkan hujan. Lain daripada tu, kita buat bersuci, tak suci. Walaupun bukan ambil wuduk. Kalau ambil wuduk dengan air tebu, tak sah. Nah, mesti dengan air mutlak. Nah, air mutlak ni lagu mana? Air mutlak ni, air yang kalau diduduk di mana-mana, dia akan disebut dengan nama tu. Ditumpang nama tu. Ha, tu air mutlak. Lain pada air mutlak ni, dia tak tumpang nama. Dia ada nama yang khas. Tak dapat lah. Ha, kita buat contoh. Air biasa, air bersih. Air kosong ke tak? Air bersih. Bila diduduk dalam paip, apa panggil air apa? Air paip lah. Duduk dalam telaga, panggil air telaga. Duduk dalam botol, panggil air bila? Air botol. Dia ikut nama tempat dia duduk. Nampak lagi? Duduk dalam sungai, panggil air sungai. Duduk dalam laut, panggil air laut. Kita ambil air laut, kita cabut sebeledi. Kita pergi jiru dalam telaga. Dia pun jadi air bila. Air telaga pula. Tu air mutlak. Air itulah yang dia tumpang nama orang. Boleh buat bersuci, boleh buat basuh najis, boleh buat basuh berok, boleh buat angkat hadas. Pasal apa? Dia tak ada nama yang sendiri. Duduk dalam paik, air paik. Duduk dalam teko, air teko. Duduk dalam botol, air botol. Nampak duduk telaga, air telaga. Nampak jatuh laut, air laut. Masuk lokang, air lokang. Nah, dia gitu. Tapi kalau air tebu, air kopi, air teh. Nah, dia duduk di dalam telaga, orang panggil air teh. Tak panggil telaga. Dia duduk dalam paik, air teh juga. Duduk dalam kendi, air teh. Bola cawang, air teh. Bola berdi, air teh. Teh sama. Nama dia sama. Ha, tu tak boleh buat ambil wudu. Nampak lagi? Ha, boleh beza tu. Tu panggil mutlak. Mutlakun. Lepas daripada koi dengan tempat yang dia menumpang. Nampak? Ha. Basuh tangan. Kadang-kadang dia tengok pelik kok. Dia basuh tangan dengan air sirap. Ada? Nah, dia pergi makan keluri. Nah, dah lambat sangat. Air basuh tangan ramah kan. Nah, sini panggil makan dia, makan. Kalau orang kawin-kawin. Makan apa ni? Makan kenuri. Kenuri kawin. Oh, dia ni panggil makan gula. Ada juga panggil makan gula. Nah, tergantung lah. Ada kawasan tu dipanggil makan puluk. Tengok angka puluk. Kita gila, ada puluk. Nasi. Yang ni dia panggil makan puluk. Nah, kau pandai lah nak panggil apa pun. Asal ada makan sudah. Nah, jadi ada makan kat sini. Ada ya? Nah, jadi bila dah makan, ramai orang tu tangan, Nah, habis air basuh tangan, dia ambil air sirap basuh. Ada ke? Something. Nah, hukumnya lagu mana? Hukumnya haram. Pasal apa? Membazir harta kepunyaan orang tanpa kebenaran. Ha, tak? Kerana air itu disediakan untuk diminum. Bukan untuk basuh tangan. Untuk diminum. Nah, kenapa buat basuh tangan? Tak boleh. Ini yang banyak kemungkaran yang berlaku di antara ini. Nah, walaupun tak ada air sekalipun, jangan basuh dengan air sirap. Sebab air sirap itu disediakan oleh tuan rumah, dia labur duit dia, beli gula, beli apa, untuk minum. Mau nak minum sebelum dia, tak apa. Nah, dia pergi buat basuh tangan, cik, basuh tangan air sirap. Wah, no. Kita tengok, ingat ke naik kereta Lamborghini, orang nakal, eh. Basuh tangan air sirap. Nah, kalau kata bari dengan Lamborghini, boleh tahan ke, basuh tangan air sirap. Nah, hukumnya haram. Ah, tu. Orang lelaki kau. Ada tak? Tengok, dia gaduh-gaduh, bahan air sirap tu. Nah, jadi benda tu salah, dosa. Orang lelaki ni. Nah, kalau puan bagus ni. Dia curi telur dapur. Orang puan. Nah, orang puan kau. Dia pergi mengenduri kahwin. Nah, nah, orang puan main lelik dapur tu. Nah, bila tengok tuan rumah dia nak balik tu. Dia ambil gula, dia pergi buah sendiri. Ada tak? Berlaku. Dia buah sendiri, dia buah ayam, dia buah tu, dia buah cor, dia buah ni. Buah nasi dia ikat banyak. Ikat banyak pada situ. Dia tak minta dengan tuan rumah. Nah, berarti buat laju balik. Balik tu dah. Nah, boleh sepupu. Hukumnya haram. Wajib kena ganti semula. Tak ganti, makan api ni rasa. Faham tak? Nah, tu Islam. Kadang-kadang tuan rumah dia kata ambil. Ah, telur setih buat balik ke tuk lelaki tu. Faham? Ha, kata-kata tuk lelaki tak mari. Eh, beri kamar mungkin telur setih dah. Ha. Bini dia kata, dua setih lah baru molek. Faham tak? Faham. Dah apalah tuan rumah kata, dah ambil-ambil lah. Ambil-ambil lah maknanya dua tir lah. Dia pergi ambil kat telur, dia ambil pak. Ada tak gitu? Hukumnya haram, berdosa. Makan jadi api dengan aku. Kulullah min nabata min haram, fannaru awlabi. Ini yang dikatakan pencuri dan penyamun ketika majlis-majlis makan. Nampak? Pakai tak main dengan baju kurung sulang atau pada bawah ada sepang pula. Jalan berenjuk ni. Bahan gula, mana lihat dia curi. Nah. Hak bubuh ayam toko dia bubuh tiga toko pasal tuang sibuk. Tuan rumah sibuk duduk salam. Salam bubuh fikirlah bagus. Salam bubuh fikirlah bagus. Nah, hak nu bahan Allah dapur. Nah, ini masalah. Kini betul balik. Nah, apa besar gitu aku. Nah, tengah nak sambut orang. Siapa dak kecil dak pergi bilik air mau. Kecil lah kain itu. Dia sayang itu. Salam mau. Nah, apa benda mau. Ayah jaga pintu pagar. Takut orang lari. Nah, lambat kereta berhenti pergi sambut. Nampak? Nah, silakan, silakan, silakan. Sambut. Nah, apa ada semayang? Dah kalau semayang Zuhur, kalau tiga orang terlepas. Dah kalau sarang 20. Tiga dah 60. Dah semayang Zuhur, depan pintu pagar. Ayah. Nampak? Dua kali pergi ke Mekah dah. Sekali dengan kapal haji, sekali dengan kapal selang. Nah, tapi mereka ni tak takut 20 riyal mis. Tak semayang Zuhur. Nah, tak pernah pakai baju Melayu. Pakai baju Melayu. Nah, tak pernah. Biasa pakai baju pagodai. Tapi yang nak nikah anak, buat baju Melayu. Pak, macam Pak, belakang ni ada dua lagi. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Adalah. Sini yang kita buat, ada tak? Ha? Ah, jamak. Ah, patutnya ambil kertas lipat-lipat-lipat gosok molek salam gitu. Ah, tak. Ah, dah kalau orang tak ingat bawa piti dah janji. Ah, kita khabar jangan marah ni. Kalau kita terlupa dia adat tak ada salah. Duit-duit adat tempat. Diiktiraf pada syarak. Neh, kita khabar teknik tutorial. Neh, taktik. Jangan sengaja. Ada juga hari kita tak ingat bawa duit. Nah, ataupun duit kita ambil orang. Kita turun tadi, kita nak turun ni, kita pergi bilik air. Nah, ada dah 20 riyal nak kocek. Bini kita memang dah tengok kita bilik air, memang dia gagap mau kocek kita. Nah, orang puan memang tu kerja dia. Dia pun ambil 20 riyal, dia akan bawa kita. Kita pergi makan kenuri. Gagal tak ada. Lauk nang-nang pokok ni, bang. Nah, lagu mana? Nah, jadi dimaaf pada syarak. Nah, beritahu kepada dia. Nah, beritahu, minta maaf. Nah, kita duit tertinggal. Nampak? Sebab apa? Sebab jadi fitnah kadang-kadang. Nah, jadi fitnah. Nah, hak jenis memang maknanya kalau kita tak bawa fitnah, kita kabur itu memang dia marah, memang dia ukit. Ah, lagu tu darurah. Ad-daruratu tubihul mahzurah. Ambil tisu lipat. Terpaksa lah tidak. Nak jadi balok. Nak pasal kita makan lauk banyak. Dia marita dah di lauk. Faham tak? Ha. Jadi lipat tisu. Nak salam. Nak buat apa ni asyik lah. Ha? Bukan. Aku sengaja. Nak. Ha. Tapi masa nak salam jangan kita seorang. Masa orang ramai. Orang ramai cak kita masuk selok. Ha. Tangan dia ada dah duit lain. Jangan kita seorang pergi. Faham tisu. Nak dia pun tengok. Cik tisu. Ha. Dia kata kita balik awal tu. Nak. Ha, tu wali awal. Nah. Ha. Padang tu orang umum. Baik, 5 minit lagi kita baca. Nah, 5 minit lagi. Itulah air mutlak. Jadi kalau tercampur dengan bedak sampai jadi putih dah air, hilang nama air mutlak. Campur dengan nila sampai jadi biru habis air, hilang nama air mutlak. Nah, tapi kalau sikit jatuh sabung tak ada masalah. Sikit jatuh nila tak ada masalah. Sikit masuk kapur, masuk teh, tak berubah banyak, hawa-hawa saja tak masalah. Sikit je bau klorin tak ada masalah. Tapi keluar pada paip kuat bau klorok, bau klorin, banyak sangat obat dia bu, tak boleh buat mandi junub, tak boleh buat bersuci. Dia panggil perubahan yang banyak. Nah. Ha. Baunya atau warnanya dengan ubah yang sangat sebab kecampuran suatu benda yang suci. Seperti kesumba. Kesumba ni cerita zaman dulu. Cerita lenyigak, klorin. Klorin ni letak di dalam tangkasi tapi air. Supaya maknanya dia mematikan kumang dan jadi bersih air sungai dan sebagainya. Terlebih sangat, nah, dia jadi kuat bau klorok. Bau klorin tu kuat. Nah, jadi bila kita ambil wuduk, kuatnya tengik bau klorin. Tak usah ambil wuduk lagi tu. Tapi kalau ada sedikit bau, dimaaf pada syarak. Kerana klorin asal daripada benda yang suci. Bukan benda daripada najis. Benda suci ni, dia kena mengubah banyak dulu air yang bersih. Barulah rosak air tu. Nampak? Kalau mengubah sedikit, balik pada pendapat Nabi SAW. Al-ma' iza balagal kullatan, lam yahmil khabath aw kama qalan. Air yang banyak, air yang bersih yang banyak, dia boleh menolak. Dia kuat menolak kotor-kotoran. Nah? Nescaya tidaklah sah bersuci dengan dia dengan air. Kita berhenti kat tu dah. Ha, sejam dah kita baca. Kita ada soalan pula. Mana soalan ni? Neh, kata ada 30. Neh. Ha, insya-Allah kita baca dalam setengah jam ni boleh soalan. Neh. Ha, boleh eh. Ha, sekarang kita baca. Insya-Allah kita sambung balik dekat minggu, bulan harapan, maka tiada mengapa berubah ia sebab lumpur atau lama diamnya. Neh. Ha, wallahu a'lam. Soalan yang pertama, sambil-sambil menderma, sambil-sambil dengar soalan, neh. Ha. Saya dengar seorang ustaz mengajar berhubung dengan sentuh laki-laki perempuan mengatakan tak batal wuduk kecuali bersetubuh. Ustaz itu kata bersandarkan hadis Nabi mengatakan Nabi pernah mencium isterinya lalu pergi ke masjid dan bersolat tanpa memperbaharui wuduk baginda. Dan juga hadis mengenai Nabi mengalirkan kaki isterinya lalu terus solat tanpa memperbaharui wuduk baginda. Ustaz tersebut juga menerangkan mengenai mazhab. Menurutnya mazhab ini tak ada dalam Islam. Dah mana soalan? Tak ada soalan. Ini masalah lama dah ni. Kalau main-main bab batal wuduk ni. Eh? Dia kata tak batal wuduk sebab Nabi mencium isterinya lalu pergi ke masjid. Nampak? Ha. Apa yang telah dijawab oleh ulama-ulama tentang status hadis ini? Ini bukan hadis sahih. Eh? Hadis ini tidak sahih. Jadi kalau kita nak menghujah, berhujahlah dengan hadis yang sahih. Hadis yang sahih, hadis Aisyah terpegang kaki Rasulullah. Jadi hadis yang cium isteri Nabi, cium pipi isteri lepas tu pergi semayang, ini buang tu. Ini tak ada. Ini hadis ini tidak sahih. Nampak? Ne? Hadis ini da'if. Hadis da'if untuk fadailul a'mal. Untuk amalan-amalan sunat saja. Bukan untuk berhujah. Kalau nak berhujah, hadis sahih, hadis hasan. Hadis sahihnya, Aisyah pegang kaki Rasulullah. Nampak tak? Terpegang kaki Rasulullah. Baik. Ada ulama yang mengatakan maksud pegang di sini iaitulah dengan tidak berlapik. Terpegang sungguh. Kaki Rasulullah. Rasulullah semayang tak atas. Jadi dalil kita tak atas pegang sama-sama isteri kita. Nah, itu satu pendapat. Sebab masalah pegang isteri tak atas ni masalah khilafiah. Faham lagi? Ada berlaku khilaf. Bukan ijma'. Pendapat yang macam mazhab Syafi'i dan ulama-ulama yang sependapat dengan Imam Syafi'i, dia kata hadis pegang kaki Rasulullah memang hadis sahih. Tapi kemungkinan pegang kat seluar Nabi, kemungkinan pegang kat kulit atau kat luar, mana-mana boleh berlaku. Nah, jadi bila gitu boleh ditanggung mana-mana. Nah, jatah jalan nak ceremak, ambil belah batang. Nampak? Sebab mungkin pegang sebelah kain. Nah, itu maksudnya pandangan-pandangan ulama. Nah, ha, ini pandangan-pandangan ulama. Kemudian, katakanlah pegang sungguhlah di kaki Nabi. Nabi ni dia tak batal wuduk. Nampak? Daripada hadis-hadis yang lain. Daripada pendapat-pendapat, cerita-cerita para sahabat. Kita tak boleh nak ikut. Umpamanya Nabi kata kepada kita, pada sahabat. Nah, al-ainani wika usahi. Faman nama faliatawato. Siapa yang tidur, maka dia kena ambil wuduk. Jelas dia sebut. Siapa tidur, kena ambil wuduk. Tiba-tiba satu hari Nabi tidur, bangun terus semayang, tak ambil wuduk. Sahabat pun mempertikai tindakan Nabi. Nah, eh Rasulullah, kamu beritahu kami dulu kalau tertidur, kena ambil wuduk. Kami lihat kamu tidur, bangun tak ambil wuduk, terus semayang. Lagu mana? Ah, Nabi pun jawab, tanamu aini, wala yanamu qalbi. Mata aku tidur, tapi hati aku tidak tidur. Mung semua lain pada para nabi, para rasul, bila tidur batal wuduk, maksudnya kami para rasul tidur tak batal wuduk. Ha, itu keistimewaan ni. Batu Nabi setuh dengan puan tak batal wuduk. Khususnya rasul, kita setuh tak. Pasal kita ada syawak, Nabi syawak. Tak, tak syawak. Tak ada kita, kita setuh. Faham tak? Nah, mesti ada syawak ke puan. Sebab tu bila ada syawak, tak layak kita nak munajat dengan Allah dalam semayang. Kita buang syawak itu dengan wuduk. Bila ambil wuduk, dia jadi sejuk balik. Jadi bersih balik. Setuh sama lelaki, ya. Nah, Haji, setuh tangan tak bila bersih kau ni? Ada berasa kan? Ada tak bersih? Tak ada tak. Tapi kalau pegang tangan janda, bersih kau ni? Ha? Cabut serbang? Oh, cabut serbang. Ha? Cabut serbang tu. Nah. Ha. Tu bapak tak tahu. Nah. Ha. Ah, tu masalah ni. Nabi tak ada apa. Nah. Sebab tu Nabi duduk dua orang dengan perempuan mahram, bukan mahram. Tak apa dalam bilik mana. Dia tidak akan melakukan dosa. Dia maksum. Setelah perempuan tak ada syawak apa semua. Dia isteri tak ada wuduk. Tak ada rasa apa-apa. Nah. Ha, gitu. Itu pendapat. Nah. Ha, ini susah-susah. Kemudian dia kata masalah mengenai mazhab. Tak ada mazhab pun dalam Islam. Memang pun. Memang tak ada. Tapi benda ini ada. Untuk kemudahan dan kebaikan kita sendiri. Nah, memang tak sebut dalam Quran pun. Tapi tak mesti tak sebut dalam Quran. Kita dah nak buat. Nah, mazhab-mazhab ni maknanya ikut Quran lah. Sebab Quran kata, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Jangan kita jadi bodoh. Nak diperbodohkan oleh orang. Eh, mu dah ikut mazhab tu apa? Ikut Nabi lah. Kita pun, oh ya juga. Apa ikut mazhab? Bodoh. Dulu saya pegang itu kok. Saya belajar agama. Belajar fiqh, belajar tafsir, belajar hadis. Oh, rupanya salah aku pegang dulu. Kena ikut ulama. Faham tak? Sebab apa? Sebab Allah kata, ikutlah ulama benda yang kita tak tahu. Dalam ayat ni bukan kata ikut Nabi. Jadi kita ni asas dua, Quran dengan hadis. Kita nak tahu macam mana perintah Quran dan hadis ini dimaksudkan, kita perlu kepada ulama. Ah, ulama inilah pendapat-pendapat mereka. Bila tidak ada perkara itu dijelaskan dengan jelas soreh dalam Quran, dalam hadis, maka ulama terpaksa berijtihad. Bila ijtihad, berbagai-bagai keputusan yang terbit. Maka mana-mana yang kita ikut, alhamdulillah, Nabi redha daripada kita. Mazhab ingat baik, bukan zaman Imam Syafi'i, zaman sahabat Nabi. Kita ingat dulu mazhab, pak mazhab fiqh ni saja. Tak, sahabat Nabi ada mazhab dah. Mazhab maknanya pandangan dia. Kalau tak percaya, baca kitab sirah. Pandangan Sayyidina Umar tak sama pandangan Sayyidina Abu Bakar. Ada sahabat ikut Sayyidina Umar. Ada sahabat ikut pandangan Sayyidina Abu Bakar. Baca sejarah Nabi. Sejarah sahabat. Nah, mana bila Nabi wafat, ada keputusan yang berlainan. Inilah mazhab. Mazhab ilahil imam, pendapat yang imam cenderung kepadanya. Jadi kalau kita belajar agama, ada mazhab Aisyah, ada mazhab Ibnu Mas'ud, ada mazhab Ibnu Abbas, ada mazhab Sina Umar, ada mazhab Abdullah bin Umar. Kalau kita mendalami ilmu-ilmu takah daripada kitab-kitab hadis. Sebab pandangan mereka berbeza. Pandangan mereka berbeza ni sebab Nabi tak sebut dengan jelas. Jadi Umar fikir lagu ni patutnya. Uthman kata lagu ni. Itu pendapat-pendapat yang berbagai. Kita ikut mana-mana, itulah. Kita dimaaf pada syarak. Kenapa? kerana tidak ada disebut dengan jelas di dalam Islam. Jadi mazhab bukan maknanya menyalahi Quran. Bila tak sebut dengan jelas dalam Quran, tak sebut dengan jelas dalam hadis, perlukan ulama. Ulama ialah mazhab maksudnya. Contohnya dalam hadis Nabi kata tahi uta najis. Tak ada pun sebut dalam hadis najis dalam hadis tahi itik. Ada sebut dalam hadis. Tahi itik najis juga, tahi ayam pun najis juga. Ada tak? Buat mari hadis? Tak ada. Daguannya yang kita kata najis. Ulama kias. Pandangan ulama. Ini pandangan ulama. Jadi bila tak sebut dengan jelas Quran hadis, kita ikut ulama pula. Ulama bukan nak khabar benda yang Nabi khabar dah. Tak payah. Benda yang tak sebut jelas, tolong khabar. Faham lagi? Nah, ada apa tu? Sebab orang yang kata ikut Nabi, dia ikut ulama juga. Nah, dia ikut ulama. Dan kalau kita nak mengikut ulama, rosak agama. Dalilnya kita nak kata hadis ini disahihkan oleh Imam Bukhari. Ha, Imam Bukhari bukan Nabi. Patutnya hadis ini telah disahkan oleh Rasulullah. Nah, ni dia doa ini hadis sahih. Siapa kata sahih? Imam Bukhari kata. Tak boleh, kita nak Nabi kata sahih. Dah tak punah agama. Nah, mu tak apa pakai Imam Bukhari. Dan ni tafsir Ibnu Katsir kata. Oh, tak apa pula. Tapi bila kita kata Imam Syafi'i, tak boleh, tu ulama, kena ikut Nabi. Ha, ni salah pokok ni. Nah, ya sebenarnya mereka tak faham. Nah, kemudian nak melarakkan tak faham tu pada masyarakat pula. Ha, ini masalah. Nah. Ha. Bukan mula. Ulama-ulama ni nak memudahkan kita balik pada Quran dan hadis. Nah, tu tujuan. Tu makna mazhab. Nah, ha, bukan mazhab ni benda yang telah disebut. Sebab tu kalau benda yang telah disebut dengan jelas Quran hadis, tak ada mazhab. Contoh sembahyang lima waktu. Nah, jelas dah dalam Quran dalam hadis, lima waktu sembahyang wajib. Maka bukalah mana-mana kita pekoh, tak ada khilaf. Tak ada Hanafi kata 6, Maliki kata 7, tak ada. Selama tak cara bab ni. Mazhab hanya benda yang tak sebut. Tak sebut, mereka berijtihad untuk memudahkan kita beramal. Faham? Ha, dia gitu. Soalan seterusnya. Banyaknya. Saya ingat pukul 11 habis lah ni. Bapak yang fasik tak boleh jadi wali nikah anak. Adakah sah nikah tersebut? Kalau ikut zaman sekarang, ramai yang mempunyai ciri-ciri fasik. Dia kata, baik. Bapak dia kata, kalau jadi fasik, tak boleh jadi wali. Memanglah. La nikaha illa biwali yang rasyidin. Tak terjadi nikah, tak sah nikah, tak berlaku nikah, tak malik nikah. Melainkan dengan wali rasyid. Rasyid ni hak berjuruh lah. Fasik ni yang melakukan dosa besar. Umpamanya wali tak semayang, tak boleh jadi wali. Dia fasik. Minum arak. Berjudi tikai ekor. Tak umpamanya. Nah? Ha. Kemudian, kalau menikah juga macam sekarang ramai wali fasik. Gini kita khabar eh. Kita khabar ni pendapat yang kuat di kalangan ulama kerana berdalilkan hadis-hadis yang sahih. Nah, kalau bapak tu pasti, gunalah wali lain. Kan wali ramai, bukan seorang wali. Nah, kalau ayah berjudi, minum arak dan sebagainya, tak okey. Nah, ada lagi kan tak okey. Tak okey tak boleh, tak okey jual pay kuda. Faham tak? Ha, tak okey gitu pula, adik-beradik pengantin perempuan. Kan banyak wali. Adik-beradik, tiga orang adik-beradik lelaki semua duduk simpang renggang. J, 8 tahun belaka, 3 sebatang. Dah siapa ada? Anak saudara ada? Anak saudara boleh. Anak saudara mati lemah air kemarin dulu, tak ada jadi wali. Bapak saudara belah ayah. Bapak saudara tiga-tiga orang pun kena tangkap polis belaka. Nah, geng M16. Tahan tak? Sepupu boleh. Sepupu pun tak ada, habis dah. Wali hakim. Pejabat agama boleh bagi wali. Tak ada masalah. Nak pakai ayah tu juga. Ayah yang main nombor ekor ni. Ayah yang berjudi ni. Nak suruh dia jadi wali juga. Sebab kalau kita ambil toki, ayah berhati hati. Ayah mengamuk. Ayah bekeng. Kerja apa ayah? Sebenarnya kubah. Jadi masing-masing tak berani nak pergi ke toki. Nah, main apa? Golok kiri kanan. Nah, jadi kalau gitu, jumpa ayah. Ayah, saya nak nikah. Ayah main judi. Semua ulama hanya orang khabar tak boleh jadi wali pasal main judi, dosa besar jadi fasik. Ayah bertilah, ayah taubat. Sekarang ni saya nak nikah. Bila ayah taubat, ustaz khabar dah boleh jadi wali selalu. Faham tak? Jangan khabar depan orang ramai, malu pohon ayah. Nah, ha, kabarlah bilik anak dara jumpa sendiri. Nah, lagu tu ayah pun jadi molek lalu. Nah, walaupun ayah tu pura-pura bertaubat, ayah kata Allah, kalau kita ayah taubat, tak mau judi dah. Dalam hati wak lolok je. Kita nampak dalam hati. Tak nampak. Soh ni kau. Sebab ayah wali bila bertaubat, mak pada ketika itu juga boleh menjadi wali. Serta merta. Faham? Tapi kalau saksi bertaubat malam ni, setahun baru boleh jadi saksi semula. Nah, saksi setahun. Wali malam tula bertaubat. Faham tak? Ha, jadi kalau kita suruh toki, mengamuk ayah. Suruh ayah suruh bertaubat selalu. Nah, ayah pun kena walik insaf. Jadi baik selalu. Nah, ha. Soalan seterusnya. Tok mana tau ni? Sambung-sambung. Ha. Pusing apa? Apa kalau laki-laki wanita tidak kahwin lagi keluar berdua naik motosikal tanpa bersentuh kulit? Dan apakah hukuman yang patut dikenakan? Ha. Dia ni maknanya orang laki-laki bawa orang perempuan. Macam ni lah. Ha. Mungkin dah aku, orang dah umur nak. Ha. Tapi dah sentuh kulit. Ha. Tengok tujuan lah. Kalau dibenar, kalau tujuan itu baru pada syarak. Nak? Eh? Umpamanya. Eh? Walaupun bukan isteri kita. Umpamanya. Umpamanya macam tak ada kenderaan tu. Eh? Dia erik motosikal dia, kita nak gendong. Kita tak mau gendong dia. Nyaknya lah dia. Sini panggil gendong dia. Faham tak gendong-gendong? Faham? Boncing? Ha. Nak jeluak kan? Faham tak? Ha. Faham lah gendong lah. Gendong ni main naik belakang lah. Nah, ha, baik. Tayar dia bocor, kita bawa dia. Nah, pasal tiga batu rumah dia. Takkan dia naik ke? Jadi motor tu ratas situ dulu, kita gendong bubuh belakang. Tu panggil tolong orang. Kita duduk depan atas metal. Duduk gitu. Ha, nak jangan dekat sangat. Nah, orang puan duduk atas pelik belakang. Ha, tak apa lah. Nah, yang ni janganlah peluk gitu. Melainkan darurah. Itu lain. Pasal ni bukan darurah lagi. Nah, pasal apa? Kita erik jalan sama teman ni boleh kot. Tapi lenguh lah kita. Nah, pasal nak tolong orang. Nah, jadi kalau orang berlaku sekarang ni takkan gitu. Waktu mana nak seronok dah tu. Nah, waktu nak berseronok. Nah, haa. Habis berpasangan. Mana sekarang ni jadi macam orang putih lah kita. Nah, berpasangan tanpa nikah. Itu sungguh. Semua ada kapal lah tu. Ya dalam ni jangan percaya kan ni. Faham tak? Ada couple. Nah, ha, dalam tengah pun ada couple. Nah, ha, ada pasangan molek-molek ada. Jangan buat lagu tulah. Nah, walaupun asal dalam Islam dia tak larang. Nah, pasal apa bila dekat dia bahaya. Laki-laki ni dia magnet utara, perempuan ni magnet selatan. Utara selatan bila dekat pek pekat tu. Kalau jauh tak apa, yang main nyok-nyok itu. Magnet ah. Ha? Tapi dekat sangat eh pekat tu. Ha, dia gitu. Sungguh. Eh, jauh tak apa. Macam dia tak jilah Haji kata. Cabut terus ke bang? Eh? Apa hukum bermain gitar? Saya tengok Yusuf Islam main gitar semasa menyanyikan lagu ketuhanan. Baik. Masalah gitar ni, masalah khilaf di kalangan ulama. Kerana tidak disebut pun mana-mana hadis sebut. Ada hadis yang disebut gitar. Nampak? Eh? Jadi sebenarnya pendapat-pendapat ulama dalam masalah main gitar ni cukup panjang perkhilafannya. Nah, tidak ada pun yang ijma' ulama. Nah, cuma kita ni dalam keadaan umat terlampau leka, kita tak buka kau-kau yang mengharuskan seperti itu. Kita takut jadi kohorosok. Ada pendapat mengatakan boleh. Nah, tapi bukanlah sekadar untuk melarakan orang. Sekadar menghiburkan orang, dan orang yang mengambil hiburan daripada kita itu tidaklah sampai lupa kepada Tuhan. Nah, jadi sedikit-sedikit ataupun nah, tujuannya untuk menandingi ataupun memberi alternatif kepada hiburan-hiburan yang tidak elok di luar daripada Islam. Itu dikatakan dibolehkan. Kalau kita pergi kabur rasa kampung pula, ustaz kata boleh main gitar lah, boleh main gitar lah. Kawan duduk main tawakal tak semayang dah. Ustaz kata patua boleh main pula, tak semayang tunggu dah. Nampak? Ringetuk tu imam pergi main gitar pula. Nah, dia takut lagu tu. Benda tu takkanlah kita main grand 2-3 lagu, lepas tu masuk neraka. Tak guna sabar. Nah, tak guna sabar dengan kesalahan. Tak ada lagi. Ada guana ni ramai nak masuk neraka ni. Main gitar itu. Tak guna sabar lagu tu. Nah, Allah Ta'ala kan kasih sayang. Tetapi dengan sebab bila kita lagu sangat, dia jadi tinggal semayang, dia jadi isyak dadah, dia jadi mana percampuran mukhalatah laki-laki perempuan dengan sebab seronok dengan muzik, akhirnya lupa Tuhan. Lupa Tuhan ni matlamat orang-orang kafir dan syaitan ni. Dia mari ikut muzik dulu. Maknanya kalau kita jadi main macam ketibur, macam isu Islam, dah apa lah. Nah, dia main gitar pun dia hiburkan orang. Kerana gini, orang British ni, dia jiwa dia lagu. Orang UK, orang England ni, dia memang hati dia muzik. Siapa-siapa dia memang muzik. Nampak? Jadi dia beri pilihan daripada muzik-muzik gila British ni dengan muzik Islam. Nampak? Jadi sungguh dakwah ni, jadi sungguh. Nah, sehingga dia dapat membina puluhan madrasah sekarang. Dan puluhan gereja orang, dia boleh beli gereja orang Kristian buat masjid. Dengan sebab dakwah cara lagu dia. Nah, kita dakwah cara lagu mula-mula. Nah, kau lama kau hanyut, kau lama kau hanyut. Dulu boleh lagi dakwah. Lagi rek dulu. Dituk mah tangan. Faham tak? Nah, jadi kau hanyut, kau hanyut. Hanyut tak. Nah, dia berjaya daripada dah hafal Quran, siapa hafal Quran. Daripada anak orang putih Kristian habis masuk Islam belaka dah di utara UK. Cat Steven punya masa. Nah, daripada ramai orang-orang Kanada tak kenal Islam, dia buat video klip lagu-lagu baru dia hantar ke sana, ramai maknanya muda-mudi minat kepada Islam, nak tahu. Akhirnya dia hantar terjemahan-terjemahan Quran bahasa orang putih ke utara Kanada. Dibiayai oleh Yusuf Islam sendiri. Nampak? Kerana nak tahu benda makna Islam. Nah, dia gitu. Itu buat hello ke lagu saja hanyut gitu. Jadi kalau nak main juga berpada-pada. Nah, getah hak guna hak gesek tau. Tengok kena. Hak guna? Ah, tadi tik gini. Itu tak keti. Amin. Ada tukar pegang orang. Upah samah tu. Apakah flu yang pakai dalam perkongsian kuasa di negeri PR seperti Perak, Selangor dan Kedah? Apakah hukum kepada orang yang tak semayang seumur hidup? Waktu tanya dia. Uslub-uslub ni tanya dia. Nah, lepas tu hukum kepada orang yang tak semayang seumur hidupnya. Orang yang tak semayang, menurut pendapat mazhab Hanbali saja dia keras. Dalam mazhab Hanbali, orang yang tak semayang dikira telah batal Islam. Jumhur ulama masih lagi Islam, tapi Islam yang derhaka kepada Allah. Nah, dalam mazhab Hanbali, bila ditinggal semayang, dikit bukan Islam lagi. Dia berdalil dengan satu hadis, man taraka salata muta'ammida faqad kafara jihara. Barang siapa tinggal satu waktu semayang dengan sengaja, dia telah menjadi bukan Islam. Nampak? Serta-merta terang-terangan. Nah, jadi jumhur ulama mazhab kita Syafi'i, Maliki dan Hanafi berpendapat orang ini masih Islam, tapi Islam yang derhaka kepada Allah. Dia layak masuk ke dalam neraka Saqar. Seperti yang disebutkan dalam Quran, neraka Saqar untuk orang yang tak sembahyang. Nampak? Bila ditanya, kenapa kamu duduk dalam neraka Saqar? Ma sadakakum fi Saqar. Pasal apa duduk dalam Saqar? Orang lain duduk dalam mananya kebun-kebun syurga. Yang kamu duduk dalam api, sampai pecah perut, pecah mata keluar otak. Apa pasal? Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin. Kami dulu tak mengerjakan semayang. Itu saja. Nah, jadi tak semayang, nah, hukumnya walaupun dikira masih Islam, nah, akhirat Saqar. Saqar panah. Nah, kalau ini dia berhasil, dia boleh tahan dengan api akhirat. Api dunia kita tak tahan dah. Nah, kalau tak percaya, kita start motor kita setengah jam kita perih. Tak usah ambil motor betul besar tu, ambil motor super bike on dekat tu. Balik lagi, kita start engine, kita perih dalam 15 minit. Biar panah esok. Faham tak? Bila panas 15 minit dah Izzah, kita press tak mahu, kita boleh pipi kita sekejap. 3 minit. Jangan lama 3 minit. Memang makan kot ni. Suat. Berubah terus pipi. Nampak? Dah. Dah kadu neraka Saqar. Api masuk kot dubur, keluar kot mata api. Bakar habis ni, jatuh-jatuh. Nampak? Semayang lah. Semayang. Nah, semayang. Bukan susah sangat. Kita kerjalah panjang. Semayang 25 minit. Satu salat 5 minit. 5 salat 25 minit. Capur wirid 26 minit. Tak banyak pun. Nah, Allah mantas salam, Allah mantas salam. Amin Allah malu. Nah, kita. Pasal apa yang kita tak mau? Nah, tidurlah panjang. Sehari dah. Haji tidur berapa jam? 8 jam. Makan? Makan 4 kali sehari. Oh, batuk besar. Mana? Nampak macam warna.